yadkhuluna al-janna, mereka masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin, tanpa hisab. Di antara 70 ribu ini, siapakah dia? Adalah wala yastarqun, tidak minta ruqyah, tidak meminta ruqyah. Perhatikan, satu, tidak kai. Kai pengobatan pakai apa? Besi yang dipanaskan. Kedua, wala yatatayyarun. Apa itu tayyarun? Tidak merasa sial dengan adanya burung. Ketiga, tidak meminta ruqyah. Tiga ini diiringi, diakhiri dengan perkataan Rasul alaihi salatu wasalam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Perhatikan di sini, antum harus perhatikan siyakul kalam sebelum dan setelah. Kita harus perhatikan siyakul kalam sebelum dan setelah. Apa sebelumnya? Apa sebelumnya? Tidak minta ruqyah, tidak kai, tidak yatatayyarun. Di akhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa dia enggak minta ruqyah? Karena tawakalnya tinggi. Kenapa mereka enggak yatatayyarun? Karena tawakalnya tinggi. Kenapa mereka tidak yaktaun minta kai, berkai? Karena wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang kita bahas di sini berarti zahirnya hadis, orang yang tidak minta ruqyah, orang yang tidak minta ruqyah, kalau masuk surga, kalau masuk surga, berarti apa? Langsung tanpa hisab. Langsung tanpa hisab. Dan insya Allah kita akan bahas makna hadisnya. Karena ini adalah umdah dasaran orang-orang yang mengharamkan minta ruqyah. Ini adalah sandaran orang-orang yang tidak membolehkan minta ruqyah. Ini sandarannya. Sekarang kita harus pahamkan dulu makna hadis dari perkataan ulama. Apa sih makna hadis? Apakah makna hadis seperti yang dipahami oleh mereka ataukah tidak? Kita baca dulu. Syekh Shalih Fauzan di dalam syarah Kitab Tauhid, perhatikan di sini. Kata beliau, yakni la yatlubuna min ghairihim ayyurqiyahum. Maksudnya, mereka tidak meminta orang lain supaya orang lain itu meruqyah mereka. Jelas. Kenapa? Perhatikan, kenapa? Kenapa mereka enggak minta ruqyah? Perhatikan di sini. Kenapa mereka tidak meminta ruqyah? Kenapa? Li'anna talabar ruqyah minan nas su'alul makhluk. Karena meminta ruqyah itu sama saja meminta kepada makhluk. Paham ya? Berarti kenapa mereka enggak minta ruqyah? Karena meminta ruqyah itu apa? Meminta kepada makhluk, meminta kepada makhluk. Berarti pokok permasalahannya apa? Meminta. Paham kan? Meminta. Wa su'alul makhluqi fihi zillah. Meminta kepada makhluk itu zillah, kehinaan. Meminta kepada makhluk itu kehinaan. Kehinaan. Fahum yastaghnuna 'anil nas. Mereka-mereka ini enggak butuh manusia. Mereka-mereka ini gak butuh manusia. Berarti orang ini apa? Tawakalnya tinggi kepada Allah. Gak butuh manusia. Kalau antum datang ke tukang pijat, pak tolong pijati aku pak, kesel jiwa saya. Minta gak sama makhluk? Hah? Minta gak? Oh iya. Kalau anda kata tukang bekam, kepala aku pusing pak, tolong deh bekam deh. Minta gak? Hah? Ayo pak, jelaskan. Berarti inti pokok adalah meminta. Paham? Meminta. Meminta. Karena meminta kepada manusia itu kehinaan. Itu kehinaan. Mereka enggak butuh manusia. Butuhnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Ayat kedua, Syekh Ibnu Utsaimin, Anda sebutkan mutakhir dulu ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, kenapa mereka-mereka ini enggak meminta ruqyah? Perhatikan, kenapa mereka-mereka ini enggak minta ruqyah? Satu, liquwati i'timadihim 'alallah. Karena kuatnya sandaran mereka kepada Allah, sehingga dia enggak minta sama makhluk. Karena kuat tawakalnya mereka kepada Allah, enggak anak enggak minta ruqyah. Karena kuat sandarannya kepada Allah. Sama aja kalau antum sakit patah, ya enggak usah minta sama apa? Tukang pijat. Karena antum bersandar sama Allah. Yang kedua, li izzati nufusihim anit tazalluli li ghairillah. Karena kemuliaan jiwa-jiwa mereka tidak mau menghinakan diri kepada selain Allah. Dia tidak mau meminta kepada selain Allah. Dia tidak mau minta kepada selain Allah. Karena meminta kepada selain Allah itu menghinakan dirinya. Menghinakan dirinya. Dia tidak mau minta. Alasan yang nomor tiga. Wadhalika walima fi dhalika minat ta'alluki bi ghairillah. Kalau dia nanti minta ruqyah, nanti ujung-ujungnya bergantung dengan selain Allah. Jelas? Berarti orang yang tidak minta ruqyah itu luar biasa, enggak mengambil asbab. Sandaran utamanya Allah. Sandaran utamanya Allah. Sandaran utamanya Allah. Ini namanya ilah. Hukum itu berputar sama ilah. Sebab dan alasan. Kalau antum enggak boleh minta ruqyah, ya antum harusnya konsekuensinya enggak usah minta yang lain sama makhluk. Kalau sakit ya menengok wahai. Iya kan? Diam aja. Diam aja. Kalau antum memang kuat tawakal, disana-sana kita akan bahas insyaAllah. Ini khusus untuk orang-orang khusus memangnya. Yang memang orang-orangnya itu Masya Allah kuat sekali tawakalnya memang. Karena memang dia gak mau mengambil asbab. Pokoknya sakit saya ini itu semua Anda sadarkan kepada Allah. Anda merasa lezat kok dengan sakit ini. Karena tawakalnya memang kepada Allah luar biasa. Gak mau menggantung kepada selain Allah. Gak mau menggantung sama obat. Gak mau menggantung sama orang. Semua tak gantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas mana? Sahih. Kemudian Asy-Syaikh bin Baz mengatakan, ar-ruqya biduni su'al minal asbabil mubahati. Ruqya tanpa meminta. Ruqya tanpa meminta. Termasuk sebab-sebab pengobatan yang diperbolehkan. Meruqyah tanpa meminta termasuk sebab-sebab yang diperbolehkan. Lihat, wa amma ma'as su'al fatarkuhu aula. Adapun kalau ruqyah dengan meminta itu lebih afdalnya ditinggalkan. Syekh bin Baz enggak mau bilang makruh. Syekh bin Baz gak bilang makruh, apalagi haram. Gak bilang makruh, apalagi haram. Beliau hanya mengatakan lebih afdalnya ditinggalkan. Dan kata-kata lebih afdal ditinggalkan gak mesti makruh. Perhatikan, gak mesti makruh. Itu Syekh bin Baz. Ya, terus ada kita haram minta ruqyah gitu kan? Nah. Kita itu siapa? Tambah lagi lihat. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Kenapa sih mereka-mereka ini enggak minta ruqyah? Kenapa sih mereka-mereka ini enggak minta ruqyah? Nah, yakunu fi qalbihi mailun birraqi. Nah, Sebab kalau dia minta rukyah, akan ada kecondongan hati bersandar kepada orang yang merukyah. Bersandar kepada orang yang merukyah. Lupa sama Allah. Makanya mereka tidak minta rukyah. Orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, kenapa? Karena kuat sekali mereka itu bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Itu kuat sekali. Kalau saya sampai minta sama makhluk, itu akan ada kecondongan. Kecondongan bergantung kepadanya. Apakah ini terjadi gak sama dokter? Ya apa enggak? Alhamdulillah. Itu fakir ya. Iya. Kemudian seterusnya, kalau sudah ada ketondongan, sudah ada ketergantungan kepada makhluk, fahadha yunafi kamalat tauhid, maka ini menafikan kesempurnaan ini. Jangan sampai salah paham. Maka kalau sudah kita itu bergantung, bersandar, kalau kita sudah bergantung, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menyebabkan ternafikannya kesempurnaan tawakal. Makanya anak ingatkan lagi, 70 orang yang enggak minta rukyah itu benar-benar kuat tawakalnya. Pol kuatnya. Ayo, ada polnya, Pak. Pol kuatnya. Ini pol juga ini. Sempurna tawakalnya sehingga dia enggak butuh ini, enggak butuh itu. Ah, sama Allah aja deh. Karena dia takut kalau sudah minta kepada perukyah, kemudian nanti bersandar kepadanya, bergantung kepadanya, khawatir kesempurnaan tawakalnya akan berkurang. Jelas? Sahib. Berarti berkata Imam Ibnul Athir dalam kitab beliau Nihayah, kata beliau, orang yang tidak minta rukyah ini, min sifatil awliyai, termasuk sifat-sifat walinya, wali Allah. Tuh nih, termasuk sifat dari sifatnya wali-wali Allah. Bagaimana? Al-mu'ridina an asbabid dunya. Wali-wali Allah itu berpaling dari asbab. Dari asbabud dunia, mereka berpaling, tidak bersandar kepada asbab, berpaling dari asbab, semuanya dikembalikan kepada Allah, tidak mengambil asbab untuk itu, semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala ketika sakit, disebutkan oleh Imam Ibnu Abil Bar dalam kitab Tamhid, ketika sakit para sahabat menjenguk dia. Ya Abu Bakar, ala naz'u laka tabiba, mau enggak anda tak panggilkan seorang dokter? Faqala Abu Bakar, qad zarani tabibun, enggak perlu, dokter sudah datang kepadaku. Kemudian sahabat tanya, apa bilangnya dokter, sakit apa engkau ya Abu Bakar? Qala Abu Bakar, dokter bilang, ini fa'alul lima yurid. Dokter bilang, aku berkehendak sesuai dengan kehendakku. Apa itu? Apa itu? Allah. Dokternya Allah. Allah datang ke Abu Bakar katanya. Apa bilangnya Allah? Terserah aku. Kamu tak kasih sakit, terserah saya. Mutakai sembuh, terserah. Abu Bakar tidak mengambil dokter. Memang sifat wali-wali Allah. Nah, gak perlu mengambil asbab. Semua sakit yang dia derita, dia serahkan sama Allah. Bahkan mereka merasa lezat dengan sakit itu. mereka merasa nikmat dengan sakit itu. Merasa nikmat dengan sakit itu. Jelaskan ini. Nah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwasanya yang benar di dalam memahami hadis, yang benar dalam memahami hadis, dialah yang dipahami oleh Imam Khattabi rahimahullah dan juga selainnya. Bahwasanya mereka-mereka yang tidak minta ruqyah itu, mereka lah yang kamulah tafdhiluhum ilallah. Mereka itu telah sempurna kepasrahan mereka kepada Allah. Telah sempurna kepasrahan mereka kepada Allah. Sehingga mereka enggak butuh lagi mengambil asbab. Udah sempurna. Wis, ya Allah, terserah engkau ya Allah. Mau engkau apakan saya, tak pasrahkan kepada engkau ya Allah. Jelas? Baik. Kalau antum paham ini, berarti kita bisa simpulkan. Apa kesimpulan dalam memahami hadis? Kalau memang anda kuat tawakalnya, gak usah minta rukyah. Gak usah minta rukyah. Antum sakit begitu ya sabar loh. Sabar. Sabar. Tawakal sama Allah. Antum sakit panas, sakit pusing, sakit apa, anda tawakal sama Allah. Tapi kalau memang begitu, yang lain juga iya. Yang lain juga iya. Jangan ini doang. Jangan ini doang. Kalau memang aku sakit keselio, ya sudah, sabar saja. Keselio nggak apa-apa, gitu kan. Ketubruk mobil, yo gak apa-apa. Wis teko, tawakal aja sama Allah. Wis ora apa-apa. Kalau memang antum itu begitu keadaannya, gak apa-apa. Antum jempol kalau bisa kayak begini. Tapi ingat, andai kata anda tidak punya kesabaran dan suka berkeluh kesah, kemudian apa lagi? Gak bisa sabar, berkeluh kesah, gak bisa tawakal sebagaimana tawakalnya mereka, ya gak apa-apa. Anda apa? Meminta rukyah. Gak apa-apa rukyah. Karena apa? Karena anda tidak memiliki keutamaan itu. Karena apa? Berarti kan meminta rukyah itu paling banter hukumnya makruh, paling banter. Koeja pegiannya, kalau memang perkara itu dibutuhkan dan itu hukumnya makruh, boleh antum lakukan. Asal muasal hukumnya makruh. Tapi ketika indal haja dibutuhkan, gak ada masalah antum menjalankannya, gak apa-apa. Faedahnya kan ada. Wa kullu mamnu'in falim darura yubah wal makruh indal haja. Perkara haram boleh dilakukan ketika darurat. Perkara makruh boleh dilakukan ketika ada hajat kebutuhannya. Memang meminta rukyah asal usulnya adalah hukumnya makruh. Kalau kita terima itu hukumnya makruh. Tapi ketika dibutuhkan, gak apa-apa. Antum minta rukyah karena dibutuhkan. Loh, kan hukumnya makruh itu. Jawaban hukum makruh boleh dilakukan ketika ada, ketika dibutuhkan, itu kaidahnya. Nah, mana dalilnya kaidah? Ini kaidahnya. Tahu enggak antum semua gerakan sholat paling minimal itu hukumnya makruh, gerakan sholat? Gerakan selain gerakan sholat itu asal muasalnya kalau tidak haram dan tidak membatalkan, paling banter hukumnya makruh. Ya kan? Tapi boleh dikerjakan ketika dibutuhkan. Loh, banyak dalilnya. Tuh, Nabi Yuna alaihi salatu wasalam ketika sholat menggendong siapa? Hasan dan Husain. Jenong hasil selesai. Makanya ulama berdalil ini loh, perkara makruh ketika dibutuhkan boleh dilakukan. Nih Rasul alaihi salatu wasalam ketika sholat gendong anaknya. Gendong anak itu kan gerakan selain gerakan sholat. Tapi kenapa itu diperbolehkan? Lihat aja kalau dibutuhkan. Dan masih banyak contoh-contoh dan ini bukan tempat dibahas. Jelas Allah? Jelas ya? Baik. Kemudian berarti lihat Imam Qadhi Iyad. Imam Qadhi Iyad halaman 44. Wa innamal hadis akhbara anna haula'i maziyah wa fadilah. Berarti kan hadis 70.000 masuk ke dalam surga tanpa hisab. Rasul itu mengkhabarkan ini keutamaan. Paham? Ini adalah keutamaan, bukan melarang. Paham? Bukan melarang, tapi mengkhabarkan dan menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Menjelaskan keutamaan. Jelas? Menjelaskan keutamaan. Sekarang ada pertanyaan kaidah. Apakah orang yang meninggalkan keutamaan itu jatuh pada perkara haram? Baik. Atau bilang enggak kan? Antum tahu enggak keutamaan puasa Senin Kamis? Banyak sekali. Aku puasa Senin Kamis apa enggak? Meninggalkan keutamaan apa enggak ini? Baik. Anda tahu enggak keutamaan zikir pagi sore? Atau meninggalkan apa enggak? Baik. Anda tahu enggak keutamaan sholat lain? Anda meninggalkan apa enggak? Ayolah. Ayolah ini. Tahu enggak Anda keutamaan sholat zuha? Keutamaannya besar. Anda meninggalkan apa enggak? Berapa banyak antum tinggalkan keutamaan-keutamaan itu? Maka orang yang meninggalkan satu keutamaan belum mesti jatuh pada perkara makruh, apalagi haram. Jikalau andai kata orang yang meminta ruqyah, paling banter dia enggak dapat keutamaan itu. Tapi apakah seseorang yang tidak mendapatkan keutamaan itu atau hukumnya haram? Atau hukumnya makruh? Na'udzubillah. Kalau gitu antum berapa banyak meninggalkan keutamaan? Hah? Jelas? Walihada Al-Syeikh bin Bas halaman 45. Walihada Qala Syekh bin Bas. Perhatikan perkataan seorang faqihul ummah Syekh bin Bas rahmatullah alaih mengatakan fihi fadlu tarki su'alinas wal istighna'u anhum hatta talabir ruqyah. Di dalam hadis 70.000 tadi itu ada keutamaan bagi seseorang yang meninggalkan meminta manusia. Keutamaan bagi orang yang tidak meminta kepada manusia dan enggak butuh kepada manusia. Wah, sampai-sampai dalam meminta ruqyah dia tidak butuh kepada perruqyah. Keutamaan. Lakin akan tetapi lam yunha an hadza. Tidak dilarang meminta ruqyah. Lam yunha, tidak dilarang. Perhatikan, akan tetapi tidak dilarang meminta ruqyah. Perhatikan fiqhnya hadis. Akan tetapi tidak dilarang meminta ruqyah. Wa innama zakara fadla tarkihi faqat. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam hanya menyebutkan keutamaan bagi yang tidak ruqyah. Menyebutkan keutamaan saja. menyebutkan keutamaan bagi orang yang tidak minta ruqyah. Ingat, menyebutkan keutamaan, bukan melarang. Anak ingatkan ini, ikhwan, anak ingatkan ini supaya tidak salah paham lagi. Karena orang memahami hadis, hadis ini dipahami haram minta ruqyah berdasarkan hadis ini. Minta ruqyah haram berdasarkan hadis ini. Dimanapun tempat, tidak boleh minta ruqyah gara-gara hadis ini. Ini jadi sandaran utama. Lihat lagi, fa in da'at al hajatu ilaihi fala ba'sa minal ilaj. Jikalau menuntut untuk meminta ruqyah, menuntut minta ruqyah, fala ba'sa, enggak apa-apa. Karena meminta ruqyah minal ilaj termasuk pengobatan. Anak ingatkan lagi ini pengobatan ya, karena hukum nanti banyak terkait dengan ini. Pengobatan ruqyah termasuk pengobatan. Anak datangkan dua ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di pelajaran kemarin, ruqyah minal ilaj termasuk pengobatan. Syekh bin Bas mengatakan ruqyah termasuk pengobatan. Jelas? Watarkuhu afdal. Kalau Anda tidak meminta ruqyah, itu lebih afdal kalau memang tidak dibutuhkannya. Kalau tidak dibutuhkan, tidak apa-apa. Jadi, jikalau Anda tidak minta ruqyah, alhamdulillah, karena tawakal Anda tinggi. Tapi tidak usah mengomentari orang lain. Kok mengomentari orang lain sih? Bahkan ngasih subhat lagi. Itu ustaz-ustaz ngawas itu katanya. Masa membolehkan ruqyah? Apa namanya? Menjerumuskan saudara yang enggak mendapatkan keutamaan ini. Aduh. Minum dulu. Seterusnya halaman 46. Untuk menguatkan bolehnya meminta ruqyah, perhatikan. Wa jaa an Aisyata. Dan telah datang dari Aisyah. Suaranya pecah apa kedengarannya, kan? Hah? Pecah. Enggak pecah kan suaranya? Iya toh, yakin? Ya wis, karena kalau enggak dengar aku sudah semangat, aku enggak paham lagi, stres kita nanti. Abdul Aziz, pahamkah? Wajaan Aisyata, dan telah datang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan, Anna Rasulullah, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam, kana ya'muruha, adalah Nabi memerintah Aisyah. Memerintah apa? Antas tarqiyah, supaya Aisyah minta ruqyah. Aisyah diperintah Nabi meminta ruqyah. Minal ain, karena penyakit ain. Terus Nabi punya ini. Nabi lu gimana sih? Haram Nabi. Minta ruqyah itu haram Nabi. Astagfirullah. Minta haram. Nabi lu menyuruh Aisyah minta ruqyah. Nabi salah? Atau pemahaman antum yang salah? Ya kan? Ini Nabi menyuruh Aisyah minta ruqyah. Berarti kan boleh. Kalau ada kata minta ruqyah itu haram. Hah? Ngapain Nabi menyuruh Aisyah? Apakah Nabi menyuruh orang itu berbuat haram? Naam. Ibnu Hajar rahimallahu ta'ala menerangkan maksudnya adalah talabur ruqyah. Berarti kan maksudnya Nabi adalah menyuruh Aisyah meminta ruqyah mimman ya'rifur ruqa, kepada orang yang memiliki ilmu tentang ruqyah. Jadi kalau antum jangan sembarang minta ruqyah, nanti orang enggak punya ilmunya Aku minta sama Ustaz Aldin itu, Abu Aldin. Enggak bisa minta rukyah sama dia. Hancur nanti masalah nanti itu. Ah, maksud minta rukyah kepada orang yang paham, yang mengetahui ilmu rukyah. Nabi nyuruh begitu. Ya kan? Tapi insya Allah sebentar lagi Abu Aldin punya ilmunya nanti insya Allah. Wada'an a'i an Ummi Salamah. Datang riwayat Ummu Salamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiya jariyatan fi wajhiha suf'atan. Rasul alaihi salatu wasallam melihat seorang budak di rumahnya Ummu Salamah. Nabi pergi ke Ummu Salamah, terus melihat seorang budak di rumahnya Ummu Salamah, di wajahnya itu ada merah-merah kehitaman. Di wajahnya wanita itu ada merah-merah kehitaman. Kata Nabi, istarku, mintakan rukyah untuk dia. Istarku, mintakan rukyah lo, Nabi lo nyuruh minta rukyah. Istarku, jelas. Istarku. Enam. Ditambah lagi riwayat Imam Malik di kitab Tamhid dari Yahya ibnu Sa'id. Yahya ibn Sa'id al-Qattan al-Sulaiman ibn Yasar siqah anna Urwa ibn Zubair siqah haddasahu anna Rasulullah Urwa ibn Zubair tabi'in haddasahu anna Rasulullah ini mursal. Urwa ibn Zubair tidak ketemu sama Rasul, dia bukan sahabat, maka ini hadis yang mursal. Walaupun hadis ini mursal, tetap terangkat dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Apa ceritanya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam masuk ke rumahnya Ummu Salamah. Anna Rasul alaihi salatu wasallam dakhala ala Ummi Salamah, masuk ke rumah Ummu Salamah, ternyata ada sobiyun yabki, anak kecil nangis. Sobiyun yabki, anak kecil menangis. Faqala fadzakaru lahu anna bihil ain. Para sahabat nyebutin, ya Rasulullah itu menangis karena kena penyakit ain. Faqala Rasulullah alaihi salatu wasalam, ala tasarkun, kenapa kalian enggak mintakan rukyah? Ala tasarkun minal ain, kenapa kalian tidak mintakan rukyah dari penyakit ain itu? Rasulullah alaihi salatu wasalam memintakan rukyah, bahkan menyuruh, kenapa kalian enggak mintakan rukyah? Kemarin ana sudah sebutin penyakit ain. Apa penyakit ain itu? Mana Pak? Pak Muslim mana? Pak Muslim. Mana Pak Muslim? Enggak ada kah? Hah? Apa penyakit ain? Itu. Yang gemuk, air kacamata. Semua yang kacamata kena pertanyaan nanti. Air kacamata. Apa penyakit ain? Naam, sakit yang itu disebabkan apa? Pandangan mata, ya kan? Dan masih banyak kemarin ciri-ciri orang yang terkena penyakit ain sudah kami sebutkan. Wa Asma, selanjutnya 49. Asma bintu Umais qalat qultu ai Rasulullah wa ai Rasulullah inna bani Ja'far tusibuhum al-ain. Ya Rasulullah, sesungguhnya bani Ja'far terkena penyakit ain. Afa'aftarki lahum, boleh enggak aku mintakan rukyah? Afa astarti? Boleh enggak aku minta rukyah untuk mereka? Qala na'am. Oh iya, boleh. Minta rukyah kan? Masya Allah. Berapa banyak loh ini hadis-hadisnya loh ya. Supaya jelas bahwa saya meminta rukyah itu perkara yang diperbolehkan. Terusnya, ja'a an Utsman ibn Abil As. Datang riwayat Utsman ibn Abil As. Inda ibn Majah. Riwayat ibn Majah. Perhatikan, lama istakmalani Rasulullah ala ta'if. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan aku di kota Taif. Jadi Rasul alaihi salatu wasallam itu memperkerjakan Utsman ibnu Affan di negeri Taif. Perhatikan apa yang diderita oleh Utsman ibnu Affan. Ja'ala ya'ridu li syai'un fi salati. Ternyata ada masalah di saat aku sholat. Ada masalah di saat aku sholat. Sampai-sampai aku tidak tahu aku udah sholat atau belum sholat. Jadi dia punya penyakit itu. Falamma ra'aitu dzalik, maka tatkala aku melihat gejala yang aneh dalam diriku ketika aku sholat, hilang semuanya. Hilang semuanya. Aku datang rahaltu ila Rasul. Berarti kan nih, saya pergi ke Rasulullah. Saya pergi ke Rasulullah. Ini namanya minta rukyah. Saya pergi dari Thaif ke Madinah. Rahaltu ila Rasulullah. Aku pun pergi ke Rasul alaihi salatu wasalam. Tsumma qala Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ada apa Utsman? Ada apa? Apa yang antum rasakan?" Kata Utsman, ya Rasulullah, gak tahu ini Rasul. Ketika saya sholat ada masalah. Ana itu lupa sampai berapa aku rukaat. Aku udah sebelum itu udah masalahnya hilang ingatan saya ketika itu. Kata Rasul, zalika syaitan. Itu syaitan. Itu jin yang mengganggumu. Nah, katanya mendekat. Suruh mendekat, maka Utsman pun mendekat. Maka fadaraba sadri bi yadi wa tafala fi fami. Rasul alaihi salatu wasalam memukul di dadanya. Dadanya dipukul, diusap ya, diusap. Kemudian Rasul mengeluarkan apa? Air liurnya sedikit dimasukkan ke mulutnya Utsman. Namanya apa ini? Rukyah kan? Nah, ya. Katanya Nabi, ukhruj adallah aduwallah. Keluarlah hai syaitan. Keluarlah wahai syaitan. Ini bentuk rukyah. Jadi kalau antum kayak Nabi langsung tuh jin takut gitu kan. Kalau yang nyuruh antum keluar, dada. Karena antum juga temannya syaitan kan. Kita boloh aja. Makanya kalau perukyah itu wong soleh, wong takwa, wong orangnya begini ya, takut jinnya. Kalau kita yang merukyah sama aja, juga temannya setan. Ya santai aja teman. Nah gitu. Aduh Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Fafa'ala dhalika salasa merat. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam melakukan itu sampai 3 kali. Setelah itu apa coba? Tsumma qal ilhaq bi amalik. Udah Utsman, pulang. Kerjakan kerjaan kamu. Katanya Utsman, setelah itu saya enggak merasakan lagi jin datang kepadaku. Aku sholat aman semuanya. Jelaskan? Ah. Kita bisa ambil faedah di sini. Utsman ibnu Affan ketika datang kepada Nabi menceritakan tentang apa? Apa yang dia cerita? Itu namanya apa? Minta rukyah. Nabi bilang, Sudahlah Utsman, enggak bisa, enggak usah minta ruqyah. Sabar aja kamu. Nabi enggak bilang begitu. Nabi tahu memang kondisi begitu. Sudahlah kamu belajar aja, enggak usah minta ruqyah. Ada sebagian teman ini, Pak. Ini kasus terjadi. Orang baru ngaji, ternyata kena jin. Datang ke salah satu ustaz senior. Sekarang ada senior, junior. Nah, kata dia, ustaz, saya ini terganggu dengan jin gini. Apa katanya ustaz? Sudah belajar ilmu aja, nanti keluar sendiri. Sampai eleknya keluar. Setelah itu futur, gak mau ngaji lagi. Fatwanya mantap kan? Fatwanya mantap. Ya kan? Ada lagi minta, oh gak usah minta rukyah. Kamu nanti gak dapat keutamaan apa? 70 ribu, antum nanti haram. Masuk neraka. Hah? Ya wis. Gak usah ngaji aja. Loh, begitu ceritanya. Ya, begitu ceritanya. Ya kan, begitu ceritanya. Lah, coba lihat ini, perhatikan ini hadis. Ambillah pelajaran dari hadis ini. Rasulullah alaihi salatu wasalam merukyanya. Nah, kemudian Imam Ibnu Abil Barr dalam kitab Tamhid halaman 52. Perhatikan, zahaba akhuruna, telah berpendapat ulama-ulama yang lain, ila ibahatil istirqa, bolehnya minta rukyah. Jadi ulama bolehnya minta rukyah. Berarti kan ada ulama yang begitu, bolehnya minta rukyah. Kemudian seterusnya, ada mengatakan lagi, okelah, hadis tabu'una 70 ribu, itu aku bisa jawab. Saya punya hadis lagi satu. Apa katanya? Malik tawa, awis tarqa, wakot bari aminat tawakul. Siapa yang berobat dengan kai dan minta rukyah, lepas tawakalnya. Lepas tawakalnya. Gimana tuh jawab coba? Ini hadis luar biasa ini. Berarti kalau antum minta rupiah, aku gak punya tawakal sama sekali. Mantap hadisnya. Jawabannya, hadisnya sahih. Oh, jawabannya, hadisnya sahih. Sahahu Syekhul Albani rahimahullah. Cuma pemahaman, kamu pemahaman ngawur. Kenapa? Karena Imam Sindi rahimahullahu ta'ala memahami faqad bari'a ay faqad bari'a min kamalit tawakul, telah lepas kesempurnaan tawakalnya. Dan ini enggak menafikan enggak boleh. Karena memang orang yang minta ruqyah kurang sempurna apa? Tawakalnya. Orang yang minta berobat itu sempurna enggak sempurna tawakalnya. Tapi kan boleh. Enggak dapat keutamaan itu. Ya kan enggak dapat keutamaan itu. Karena memang imannya lemah. Iman-iman antum memang kuat sih. Kalau iman kita sih lemah gitu kan. Kalau sakit dikit nangis. Sakit dikit gak sabar. Ya kan. Gak punya dikit nangis. Ya kan. Sakit kepala. Nah itu memang iman-iman kita. Antum iman-iman kuat. Ya alhamdulillah lah kan. Itu aja jawabannya. Alhamdulillah gitu kan. Ya memang begitu. Mau diapain lagi. Kemudian seterusnya. Sudah? Perhatikan. Apa harus pahami dulu ini? Ini penting. Sudah. Ada orang gak minta rukyah. Ada orang minta rukyah. Apakah besok di surga mengharuskan sama-sama surga loh ya. Ini Abdul Aziz masuk surga. Contoh. Contoh toh, awu ildin juga masuk surga. Contoh, Abdul Aziz gak minta rukyah, kokoh dengan pendapatnya, aku tawakal kok. Nah, Abu Ildin minta rukyah karena imannya kurang kuat, tapi Allah takdirkan besok masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, apakah besok di surga mengharuskan Abdul Aziz itu tinggi derajatnya dibandingkan dengan Abu Ildin? Bisa ketangkep pertanyaan? Ketangkep pertanyaannya? Saya yakin antum pasti jawabannya ya lebih tinggi sama Abdul Aziz, itu paling jawaban antum. Tapi saya tanya, jawaban dari mana antum ini? Ulama isopo yang ngomong semisal itu ulamanya mana? Saya tuntut ulamanya mana? Nah, terus mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar yang dijawab oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, gak mesti besok di surga Abdul Aziz itu lebih tinggi daripada Abu Ildin. Belum mesti. Bisa jadi Abu Ildin punya keutamaan yang lain. Memang ini keutamaan dia gak punya, tapi dia punya keutamaan yang lain yang bisa mengangkat derajatnya dia. Misal contoh aja, mungkin Abu Ildin istrinya 4. Contoh, hasil gini, Masya Allah, dia sodakonya luar biasa, Masya Allah, pokoknya dia punya keutamaan banyak sekali. Memang ini dia gak punya keutamaan, tapi dia punya keutamaan yang lain. Sehingga kalau dia masuk ke dalam surga, walaupun lewat hisab, tapi kan sukses hisabnya. Dia di surga, besok bisa jadi menandingi Abdul Aziz. Paham? Paham gak? Ini omongannya belajar. Lumana itu bukunya bisa dibaca. Seperti contoh lagi, ini beberapa kasus yang terjadi. Apa katanya? Antara orang miskin sama orang kaya. Orang miskin mencela orang kaya. Kamu itu besok dihisab itu lama ifol karena hartamu banyak. Itu celaannya. Enak orang miskin, gak banyak hisab. Gitu. Nah memang, kata Rasul alaih salatu wassalam, ashabul jaddi mahbusun yaumal qiyamah. Orang yang punya duit, yang punya kekayaan, tertahan terlebih dulu pada hari kiamat. Tertahan. Sehingga orang-orang miskin ngomentari, ojo suge, jangan kaya, gak enak loh. Kenapa gak enak? Hisabnya lama. Padahal dia dikasih kaya pun mau. Cuma karena terpaksa aja dia gak punya. Ya kan? Terpaksa aja dia gak punya. Makanya komentar begitu. Kalau sih dikasih kaya sih, mau-mau aja gitu loh. Kayak terkadang kan muncul orang yang dikasih dana kan. Kalau dia gak dikasih dana, marah-marah. Gak boleh meminta. Setelah meminta, giliran dia dikasih. Mendengar aja, diem aja. Oh ya pak, Gak usah rame-rame ya. Loh, gimana begitu-itu? Bujuan itu ramanya. Itu terjadi, memang terjadi. Giliran dia gak dikasih dana, langsung keluar taringnya. Tapi giliran dia dikasih dana, jangan rame-rame ya, diem-diem aja ya. Nah, itu dia. Lah, gimana menanggapi ini? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, memang orang kaya ditahan dulu, memang ditahan dulu. Tapi ini kalau sukses, lulus, amalannya banyak, menandingi orang miskin paling surga derajat 1, dia langsung VIP 10. Iya, memang ada. Enggak lama. Ada hisabnya. Memang enggak lama. Karena kita enggak punya, mau apa dihisabkan? Tapi masalahnya itu enggak punya banyak amalan. Kalau orang kaya dan dia sukses, artinya lulus dalam hisab, berarti kan amalannya banyak. Uangnya dipakai di jalan Allah. Lah itu walaupun lama, tapi nyantai. Ntar kalau sudah kenceng, kencengnya pol. Kayak enak sepeda motor kan? Orang miskin gaya sekali, bantornya pol sepeda motor kan? Tapi setelah mesinnya panas, masih mundur. Ya maaf, masih mundur. Awalnya kenceng. Nah, kalau orang kaya, ntar dulu, santai dulu dia. Kalau udah panas, wus. Turbo kan, langsung ngalahi antum. Itu perbandingannya semisal itu. Jelaskan ya kawan. Paham apa ora? Jangan lupa langsung. Jadi anda, kalau anda kata anda, apa namanya, tidak minta rukyah, ya jangan terlalu sombong deh. Jangan terus sombong deh, belum tentu NDNT itu juga masuk surga kok. Siapa? Belum tentu. Siapa yang ngasih jaminan untuk surga? Kalau anda kata masuk surga, juga anda belum mesti dapat nilai ya kok. Belum tentu. Gitu. Kemudian seterusnya. Ar-ruqya, apakah bagian dari pengobatan atau tidak? Kenapa ini ada pertanyaan? Karena masalah ruqya ini, kalau kita katakan itu bagian daripada pengobatan, maka akan berkaitan dengan masalah kedokteran. Kalau kita datang ke dokter, ya kan? Nanti akan arahnya ke sana. Dan insya Allah, anda juga ingin menulis hal-hal yang dibutuhkan di dalam perukyah. Contoh, namanya perukyah pas perempuan, gitu kan? Kan namanya perukyah perempuan, ya kan? Otomatis, kalau memang dibutuhkan untuk dipegang, kan dipegang. Kalau memang dibutuhkan, ya kan? Lah, akan ada masalah demikian ini. Sebab kalau nanti begitu keadaannya, sama aja dengan dokter. Ketika dokter laki-laki, ya kan, istri antum pergi ke dokter dia. Terus antum apa kan coba? Kalau dokter enggak harus memegang, enggak perlu dipegang kan? Ya kan? Kalau enggak perlu dipegang. Nah, karena nanti dalam berruqyah, ya ini ilmu tajribah, tajribahnya mereka-mereka ahli ruqyah akan melihat ini dibutuhkan, akan dibutuhkan. Dan ini butuh pembahasan khusus. Contoh, ini kan ana kasih bocoran dikit ya. Haram itu terbagi dua. Dan ini kaidah usul fikih disebutkan oleh Syekh Nusaimin dan kaidah fikihnya dan juga penjelasan Ibnu Rajab, banyak ulama-ulama usul menerangkan ini. Haram itu terbagi dua. Ada haram lidatiha. Ada haram karena wasilah. Perhatikan ini. Haram lidatiha enggak boleh kecuali darurat. Contoh, makan bangkai. Bangkai itu Allah haramkan karena apa? Karena zatnya. Kalau haram itu karena zatnya, maka apapun yang terjadi gak boleh kita lakukan kecuali darurat. Jelas? Itu karena zatnya. Ada haram karena wasilah. Artinya ini diharamkan karena menghantarkan kepada perkara haram. Makanya diistilahkan di ilmu usul, haramnya karena wasilah. Wasilah menghantarkan kepada perkara haram. Dan ini diperbolehkan ketika dibutuhkan. Gak mesti di saat darurat. Jelas? Jelas, Irfan? Paham ini? Contoh, Rasul alaihi salatu wassalam mengharamkan sutra bagi laki-laki. Ya apa enggak? Baik. Tapi Rasul alaihi salatu wassalam memberikan rukhsah bagi yang sakit gatal. Ya apa enggak? Baik. Apakah orang yang sakit gatal itu derajat darurat? Tidak. Hanya karena hajah. Berarti haramnya pakai sutra bagi laki-laki itu wasilah menuju tasabuh bin nisa. Karena sutra kan halus. Orang yang pakai sutra nanti goyangnya juga halus menyerupai wanita. Maka haramnya sutra itu bukan karena zatnya, tapi karena wasilah. Maka diperbolehkan dilakukan ketika dibutuhkan. Jelas hadisnya? Jelas apa enggak? Baik. Alhamdulillah kalau jelas. Contoh lagi, melihat wanita yang tidak mahramnya, haram. Haramnya melihat wanita ini zatnya atau wasilah? Yakin wasilah? Yakin? Wasilah ila zina. Berarti diharamkannya melihat wanita itu karena melihat wanita itu ujung-ujungnya nanti ke zina. Makanya diperbolehkan ketika apa? Hibah. Kalau antum enggak hibah, mati apa enggak? Mati apa orang? Kalau antum mau menikah terus enggak hibah, mati apa orang? Enggak nawar dulu. Mati apa enggak? Enggak mati kan? Contoh anak mau menikah. Menikah yang keempat maksudnya. Menikah yang keempat. Kebetulan Abdul Aziz itu punya anak perempuan. Iya kan? Dikasihin ke saya, gitu kan. Ustaz, antum mau enggak? Anak saya mau kalau saya kan gitu kan. Mau? Nah, udahlah. Terus setelah itu anak nabur. Asal muasal melihat wanita kan haram hukumnya. Anak enggak boleh melihat apa? Anaknya Abdul Aziz. Enggak boleh. Ya kan? Karena anak mau menikahi dia, tak lihat dulu. Baik, andai kata antum enggak melihat dia, mati apa enggak? Anak enggak melihat anaknya, enggak mati juga saya kok. Enggak mati. Lah, karena anak butuh, karena anak mau menikahi. Nah, berarti kalau memang haramnya karena wasilah, boleh dijalankan ketika dibutuhkan, walaupun tidak sampai terasa darurat. Mudeng apa enggak ini? Loh. Contoh lagi. Selagi enggak kok contoh aja tuh enggak usah nangis lah. Enggak usah nangis gitu sih. Contoh aja. Enggak usah nangis. Enggak kok. Ya. Itu bayangannya begitu. Jelas insyaallah ya. Lah, permasalahan nanti ini apakah rukyah termasuk pengobatan ataukah tidak? Hukum nanti akan kita kembalikan kepada hal-hal yang demikian itu. Jadi nanti ini butuh perincian lagi. Karena tema kita kan apa? Boleh enggak minta rukyah? Itu tema inti kan. Jadi anak pengin juga nanti hal-hal yang diperlukan di dalam rukyah. Supaya tidak apa? Tidak salah paham ya. Salah paham di dalam menghukumi sesuatu itu. Salah paham di dalam menghukumi sesuatu itu. Nah, kalau memang perkara itu termasuk daripada ilaj, pengobatan, nanti masalah khulwa. Apa khulwa itu? Bersepi-sepi. Ya kan? Larangan khulwa itu apa coba? Zatnya atau wasilah? Hah? Wasilah. Mau pinter-pinter itu hukum ya. Wasilah gitu ya. Baik. Gambar. Gambar. Gambar itu oke lah. Hilang di antara gambar sekarang gambar foto ya. Gambar foto. Foto. Gambar foto. Kita tidak bahas perkara ini ada hilang di antara ulama. Ya toh? Kita enggak bahas ini. Yang kita bahas oke lah. Oke, saya terima bahwasanya foto itu perkara haram. Saya terima. Tapi haramnya foto itu wasilah atau zat? Ini pertanyaan, ha? Kalau antum katakan zatnya, antum enggak usah bikin SIM. Antum enggak usah bikin KTP. Lu darurat Ustaz, mana darurat? Kalau sampai darurat. Antum enggak punya SIM yo, paling diminta duit aja toh. Untuk dikatakan darurat masih tanda-tanda besar. Nah, maka haramnya foto, kalau kita terima itu hukumnya haram, haramnya wasilah. Apa wasilah? Foto itu dijadikan apa? Perkara akan yu'badu min dunillah. Karena memang asal gambar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena menghantarkan apa? Ta'zim yang akan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau memang itu karena wasilah, berarti kalau dibutuhkan juga tidak ada masalah. Kalau memang dibutuhkan. Nah, kalau gitu antum katakan haram, lah itu kenapa foto? Foto kirim ke istri, kirim ke anak. Oh, doa ini. Antum mengharamkan yang lain. Gak boleh foto. Ente sendiri kirim foto ke anak-anak ente. Kirim foto ke istri. Lagi rindu melan. Apa? Rindu 10 tahun, 1 tahun ditinggal. Mau apa coba? Haram ini gak boleh. Itu kirim foto. Harus kirim foto ke apa, ke apa, ke. Podohai lah. Kirim foto dengan HP, dengan ini podohai. Kalau memang itu konsekuensinya, itu mengharamkan foto dalam dua keadaan, yo jangan foto. Jangan kalau itu keluar-keluar di luar, foto di TV itu haram. Itu sendiri foto-fotoan. Apa itu? Gak konsisten dengan omongannya. Ngomong di luar gini, ternyata kenyataan pribadi ente kayak gitu. Wah, ruwet urusannya. Jadi paham di sini, ya. Jadi kalau memang itu dibutuhkan, nggak ada masalah. Ya, alhamdulillah selesai kitab ini secara global. Apalagi mau apa? Mau buhur kan? Karena nanti makan dulu, setelah makan dilanjutkan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pemahaman. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tafaqquh fi dinillah. Dan ingat, anak ulang lagi, ikhwan. Pembahasan ini adalah sebatas ilmu yang sampai kepada saya. Antum terima, nggih monggo, terserah. Nggak diterima, yo terserah. Nggak ada yang maksa antum untuk menerima. Paham? Tapi semua harus kita didasari dengan ilmu. Baik. Subhanakallah wa bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.